من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Sebelumnya saya mohon maaf itu yang duduk di luar, kalau memang mau masuk silakan masuk, kalau tidak silakan mungkin ya enggak enak pemandangannya. Siapa itu yang duduk di tafadhal, kalau mau masuk masuk. Barakallahu fikum. Kalau sudah dewasa, tolong contohkan anak-anaknya yang baik dan benar. Ya, jangan sampai kita tidak termasuk dari orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Begitu dicabut nikmat itu, baru kita nangis-nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Sini sini duduk depan sini. Sini sini yang anak-anak itu. Ya. Tempat kalian di sini ya, enggak ada yang menempati tempat kalian di sini kalau taklim. Daripada kalian main-main di luar gak karuan. Gak ada, gak malam hari ini gak ada hadiah. Kasih pertanyaan tapi gak ada hadiah ya. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'aw wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Kita sudah jelaskan dari ayat ini tentang batilnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai sesembahan yang ternyata sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. apa yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dan tandingan bagi Allah, ternyata mereka memiliki banyak sekali kelemahan dan bukan sesuatu yang sempurna. Di antara kelemahannya bahwasanya mereka adalah sama-sama makhluk, dan makhluk berarti dia membutuhkan yang menciptakan. Makhluk membutuhkan yang mengatur kehidupannya. Makhluk mengatur urusannya, membutuhkan yang mengatur urusannya. Makhluk secara dasar dia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dan siapapun makhluk tersebut. Maka apakah yang seperti ini pantas untuk dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka juga tidak mampu untuk menciptakan sesuatu, menunjukkan kelemahan yang berikutnya. Tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka atau menolong orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada mereka. Dan juga mereka bahkan tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Ya, maka ini sangat tidak pantas untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina tad'una min dunih." Dan yang kalian seru, yang kalian ibadahi selain dia, yaitu selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, bahkan tidak menguasai dan tidak memiliki, ya, qitmir. Kemarin apa qitmir? Kulit ari yang ada pada biji korma. Ya, kulit ari yang ada pada biji kurma, bukan pada kurma ya, pada bijinya. Antum makan buah kurma, ada bijinya, di situ ada kulit arinya, itulah namanya kitmir. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, sesuatu yang mungkin kita bahkan keberadaannya pun kadang tidak kita sadari dan tidak penting juga mungkin bagi kita. Ya, yang penting kurmanya kita makan. Ya, alhamdulillah, selesai. Ya, atau bahkan kalau mungkin kita sadari kita buang, tetapi yang mungkin kita anggap remeh ini, mungkin yang kita ya tidak melihat keberadaannya, toh ternyata yang menciptakan dan menguasainya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk menciptakannya, mampu untuk menguasainya. Sesembahan-sesembahan selain Allah, bahkan yang seperti ini pun tidak bisa, tidak memiliki, tidak menguasainya. Lalu atas dasar apa mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah? Ini kelemahan yang pertama. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian menyeru mereka, mereka tidak mampu, tidak bisa mendengar seruan kalian. Ya, berhala ketika seorang beribadah kepadanya, meminta kepadanya, apakah dia dengar? Sama sekali tidak. Ya, kalaupun misalnya mendengar, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak mampu untuk mengabulkan permintaan kalian. Kelemahan yang ketiga. Ya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka justru mengingkari kesyirikan kalian. Nasallahu alafiyah. Terus atas dasar apa? Ya, yang seperti ini dijadikan peribadatan ke sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan butlan, batilnya dan kelirunya yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fi sahih an Anas radhiyallahu anhu qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laysa laka minal amri shay'un. Dan di dalam kitab As-Sahih ya disebutkan di sini bahwasanya hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari secara muallak. Ya, dan di sanadnya disebutkan secara lengkap oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaitu Anas, shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya, dan digunakan ibarah di sini dengan shujja, yaitu al-jarah fir-ra's wal-wajah khasa, luka yang terjadi atau yang terdapat di kepala dan wajah secara khusus. Ini namanya syajjah. Ya, ini berarti yang terluka adalah anggota tubuh yang paling mulia, ya, dari Rasulullah SAW, kepala dan wajahnya. Ya, kita tahu ketika perang Uhud, ketika awal peperangan, pasukan kaum muslimin berhasil awalnya mendesak pasukannya orang-orang musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Ibnu Harb. Ketika itu, ketika beliau belum masuk Islam, ya, satu-satunya celah untuk memukul kaum muslimin dari belakang atau dari arah lain adalah melalui bukit yang disebut dengan Jabal Rumah sekarang ini. Ya. Rumah itu dari jamak dari rami. Ya, artinya pelempar, yaitu pelempar anak panah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan pemanah di bukit tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada yang bisa lewat. Ya. Dari pasukan kaum musyrikin, sehingga menyerbu dari ya arah belakang atau arah samping, melambung. Ya. dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk tetap berada di tempatnya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi sampai datang perintah berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah takdirkan dengan takdir yang di situ banyak hikmah yang terkandung padanya. Sebagian, bahkan sebagian besar dari pasukan pemanah tersebut ketika melihat bahwasannya kaum muslimin sudah hampir bisa dipastikan menang, sebagian mereka ya turun dan berusaha untuk mencari ghanimah. Yang ketika itu dengan jeli Khalid bin Walid, pasukan pemimpin pasukan berkudanya kaum Quraisy ketika itu melihat ternyata ada celah di situ. Ditinggalkan oleh sebagian besar pasukan pemanah, akhirnya mereka pun melewati. Sebagian yang tersisa ya sekitar 10 atau 14 orang sampai 14 orang gugur sebagai syahid semuanya. Barulah di situ keadaan berbalik. Yang tadinya orang-orang musyrikin yang mereka yang terdesak, sekarang pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang terkepung dan dikagetkan ya dengan kemunculan pasukan berkuda ini, sehingga apa, sehingga sempat terjadi kepanikan. Sebagian para sahabat otomatis mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak mereka di antara mereka yang menjadi perisai hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang gugur, ada yang di antara mereka tetap hidup. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu yang ya, ketika itu begitu banyak bekas luka di sekujur tubuh beliau pada perang Uhud dalam rangka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya beberapa dari serangan kaum musyrikin itu menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan bahkan serpihan besi dari perisai itu masuk ke dalam pipi beliau, terluka wajah beliau yang mulia. Ya, wa kusira rubaiyatuhu. Bahkan gigi rubaiyah itu yang mengikuti gigi seri disebutnya. Ya. Dua di atas, dua di bawah. Ya, sebelum gigi taring itu rubaiyah, enggak tahu kalau istilah ininya apa namanya. Ya, gigi yang dua depan, ini ya, depan dua, kemudian yang setelahnya. Ya, setelahnya baru gigi taring, iya kan? Nah, itu antara gigi taring dengan yang gigi seri depan. Patah. Ya. Patah ketika itu. Maka beliau mengucapkan ketika itu, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum akan beruntung kalau mereka sudah berani melukai nabinya mereka sendiri. Ya. Sebuah pernyataan yang mungkin apalagi ketika ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang hal yang mungkin kita kira sangatlah wajar. Ya, kok ada orang yang mau melukai nabinya sendiri? Bahkan berusaha membunuhnya. Bagaimana yang seperti ini mau beruntung? Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur beliau. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Ya. urusan-urusan ini tidak ada sedikit pun ada di tanganmu. Masalah suatu kaum itu mereka akan beruntung atau tidak, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, lalu apa kaitannya hadis ini dengan bab kita yang menerangkan tentang kebatilan kesyirikan? Dari beberapa hal. Ya. Pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam keadaan beliau masih hidup, ya, ternyata beliau pun bisa mengalami musibah, terluka, ya, yang artinya beliau tidak bisa menyelamatkan bahaya dari diri beliau, beliau tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri beliau kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diibadahi selain daripada Allah. Karena sifat-sifat beliau sebagai makhluk itu masih ada. Betul bahwasanya beliau adalah Rasulullah yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita cintai. Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beliau tetaplah makhluk, mengalami yang dialami oleh makhluk-makhluk lainnya, di antaranya apa? Terluka. Ya, menunjukkan bahwasanya beliau memiliki sifat-sifat makhluk dan ini tidak pantas untuk diibadahi. Oh, berarti kalian tidak menghormati Rasulullah? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya menghormati Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan menjadikan untuk beliau apa yang bukan haknya beliau, memberikan kepada beliau hak-hak yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan begitu bentuk mencintai Nabi. Kalau jujur kecintaan kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan amalkan sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian, katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, seandainya kalian betul-betul memang betul mencintai Allah, ya. Karena gampang untuk mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Ya. Tempel stiker di mana-mana. I love Muhammad. Gampang yang seperti itu. Ya. Tapi kalau memang benar kecintaannya, fattabi'uni, ikuti aku. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnahnya dan mengamalkannya. Ya, itu enggak perlu kalian mengklaim untuk cinta kepada Rasulullah. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbukumullah, niscaya Allah yang mencintai kalian. Nah, kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, apalagi Ya, itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita inginkan. Tapi dengan syaratnya tadi. Ya. Maka dalam ayat atau dalam hadis ini terdapat bagaimana beliau memiliki sifat-sifat makhluk. Artinya tetap beliau kita perlakukan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, bukan sebagai ya yang melampaui kapasitas beliau sebagai makhluk. La tutruni kama atratil nasara Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam, berlebihan sampai mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah atau mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri atau mengatakan Isa adalah salah satu unsur dari Trinitas. Ya, berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa, sementara Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Maka barang siapa yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan mengatasnamakan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ingatlah, bahkan dalam keadaan hidup beliau pun tidak sanggup untuk menyelamatkan diri beliau sendiri. Terluka ini dari satu sisi. Sisi yang berikutnya, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, ketika beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana kaum yang mereka melukai wajah dan kepala nabi mereka bisa beruntung? Ya, ini pertanyaan ingkar dan seolah-olah ini adalah suatu perkara yang mustahil. Ya, dan sekali lagi, ketika kita mendengar bahwasanya beliau menyatakan demikian, oh, suatu hal yang wajar. Ya, bagaimana bisa kaum, suatu kaum akan beruntung? Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan mereka bagaimana beribadah dengan cara yang benar, justru mereka sakiti, justru mereka lukai. Dan sejarah membuktikan bagaimana zaman dahulu mereka yang menentang para alambiya ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tegur bahwasanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingatkan juga kepada kita bahwasanya seluruh urusan itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'un. Ya, engkau sama sekali tidak memiliki urusan sedikit pun. Ya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih hidup, Allah Subhanahu wa taala tegur beliau dan mengatakan laisa laka minal amri syai'. Bagaimana lagi ketika beliau sudah wafat? Dalam keadaan hidup saja beliau tidak mampu. Ya, apalagi ketika sudah wafatnya. Kalau saja Rasulullah, kalau ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya urusan itu adalah urusan Allah. Tidak ada hak sedikit pun Rasul padanya. Lalu bagaimana dengan selain Rasul? Lalu bagaimana dengan selain Rasul? Ya? Anggaplah betul bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Kita tidak mengingkari itu. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa bahwasanya seluruh urusan itu kembalinya hanya kepada Allah, ya, apalagi selain Rasul, ya, apalagi selain Rasul, dianggap memiliki hak di dalam penciptaan. Ada yang sampai levelnya demikian, dianggap memiliki hak di dalam pengaturan, ya, alam semesta ini. Nas'allah al-afiyah. Dari mana yang seperti itu? Ya, ini yang berkaitan dengan hadis ini. Dari beberapa sisi, batilnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika mereka, bahkan ketika mereka berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Rasul saja ternyata tidak bisa dijadikan tandingan selain daripada Allah, ya otomatis yang kedudukannya di bawah Rasul lebih lagi. Ya. Qala wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajri ul Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمر والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Ya. Wafihi, yaitu dalam sahih, disebutkan di sini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, mengucapkan ketika beliau mengangkat kepala beliau dari ruku pada rakaat akhirah, itu rakaat yang kedua minal fajar, pada salat fajar, itu pada salat subuh. Ya. Ya, ini kunut-kunut nazilah. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ya. Ta'yin di sini. Dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, beliau berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk menimpakan kejelekan kepada beberapa orang ini. Ya, dan mereka adalah tokoh-tokoh kekufuran, tokoh-tokoh kaum musyrikin ketika itu. Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harits bin Hisham. Ketika itu, ya, mereka menyakiti kaum muslimin. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan laisa laka minal amri syai. Lu kok sama ayatnya? Ya sama. Dengan yang tadi sama. Ya. Tidak ada larangan bahwasanya satu ayat itu turun dengan dua asbabun nuzul. Ini harus kita pahami juga. Ya, bisa saja satu ayat ada dua asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Ya, laisa laka minal amri syai. Didoakan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, tiga orang ini, Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harits bin Hisham. Dan ternyata benar. Benar bagaimana? Ternyata tiga orang yang disebutkan namanya ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka akhirnya masuk Islam. Wa hasuna islamuhum. Dan Islam mereka baik. Nah. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang apa? Yang berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kembali beliau sallallahu alaihi wasallam ditegur bahwasanya karena il'an, laknat itu bukan suatu yang ringan. Laknat itu suatu yang berat. Ya, at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ketika seorang terlaknat, sudah enggak ada harapan lagi. Tetapi ketika tiga orang ini ternyata tidak memiliki atau tidak berhak untuk dilaknat, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang akan terjadi pada tiga orang ini, dan Allah telah tetapkan takdirnya, ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata benar bahwasanya ketiganya ini akhirnya masuk Islam. Wa hasuna islamuhum. Ya. Lalu apa syahidnya? Ya, sama seperti tadi, bahwasanya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau hidup, ya, urusan itu tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kembali kepada Rasulullah. Ya. Maka ketika seorang meminta, ya mintalah kepada Allah. Ketika seorang menyeru, ya serulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup saja beliau tidak mampu, lalu bagaimana kalau beliau dalam keadaan matinya, dalam keadaan wafatnya beliau? Kalau ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu, tidak memiliki urusan, lalu bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini menunjukkan sekali lagi batilnya kesyirikan, batilnya tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan tandingan untuk Allah. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, bahkan manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, ya, hak beliau adalah tetap kita hormati dan kita cintai. Tetapi tidak sampai melebihi apa yang menjadi kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan rasul dan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memberikan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ya, tinggal satu hadis lagi yang insyaallah, ya, hampir sama, tetapi insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Ya, enggak tahu masih sempat atau enggak ini. Naktafilahu subhanahu wa bihamdihi, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.